Selamat siang, Pak Anton. Iya, selamat siang, Budak saya. Iya, silakan komentarnya, Pak. Komentar saya sih, pasangan yang ideal sih kalau saya lihat Jokowi sama Mahfud MD ya. Karena Jokowi kan orangnya nasionalis, kalau Mahfud MD kan mau di PKB yang notabene banyak orang yang punya kali ya. Jadi mungkin bisa menang. Terima kasih Pak Anton. Pak John, selamat siang. Siang. Kalau menurut saya sih satu pun gak ada yang hantus. Saya sih ingat omongannya Profesor Cipta Leswana aja di ya di Pasek beberapa waktu yang lalu. Kalau saya bilang semuanya begitu. Semuanya cuma tawar-menawar dari sapi, ingin berbuat kuasa, berkaya diri ya, gak jauh dari itulah semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Pak Henry, selamat siang. Saya cuma ngasih komentar aja Mbak ya. Ya sekarang ini mereka lagi pada nyari pasangan semua nih Mbak ya. Sekarang mereka lagi nyari pasangan dukungan rakyat ya. Tapi nanti kalau mereka sudah duduk, waduh ketantang ketenteng mereka nanti bergaya-gaya deh. Udah jadi RI1, RI2. Sekarang ya itu kita gak usah jauh-jauh lah. Kayak Jokowi itu kan, mereka janji 5 tahun mau ngebenahi Jakarta. Tapi kan bullshit hubungan mereka. Ya, intinya saya cuma menegaskan, jangan cari pemimpin yang omongnya cuma kosong bunyi nyaringnya, mulutnya aja manis. Kedua, jangan sampai orang yang berumuran lumpuh tangannya. Itu aja Mbak, makasih. Terima kasih, Pak Henry. Pak Gilbert, selamat siang. Iya, saya sih bukan belain Pak Jokowi ya. Tapi ya dari sekian banyak pemimpin ya hanya dia yang saya anggap bersih ya, sederhana ya. Nanti dikatakan akan berbuat yang neko-neko, ya walau-walau, jangan tahu ya. Ya hanya dia dan Tuhan. Tapi paling nggak dia yang paling terbersih ya. Paling sederhana yang paling terbersih itu pasangan yang cocok dengan JK. Yusuf Kalla, makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Masnul, selamat siang. Ya, kalau menurut saya Pak Prabowo lah yang kita tahu dia punya wawasan lebih kenal di luar negeri bahkan di dunia internasional. Kalau Pak Jokowi ini kan orang baru belum dikenal banyak, jadi dia tidak sehebat namanya kalau menurut saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Masno. Ada komentarnya Pak Billy? Ya, saya kira kita cuma punya pilihan dari yang terjelek itu kita ambil yang paling lumayan ya dari yang terjelek. Saya kira Pak Jokowi ya. Kenapa? Karena ini yang baru deklarasi aja Pak Prabowo, Pak Ical ini mengerikan. Kenapa saya bilang mengerikan? Kita ambil yang satu aja, sahamnya aja menuju kocak semua itu. Gimana mau urus negara? Jadi orang yang punya masalah di Republik ini kalau jadi presiden ngeri. Nanti mereka mendekat jadi orang terkaya lagi. Dulu kan gitu, yang satu udah bangkrut, udah hampir pahit. Waduh begitu jadi itu langsung jadi orang kaya nomor satu, puyeng kan? Jadi saya kira ya Jokowi lah, walaupun di bawah-bawah yang kayak Ibu Mega juga ya. Cuman menulah, mudah-mudahan setelah dia jadi Ibu Mega juga bisa dihandle dengan baik oleh dia. Karena Ibu Mega ini juga sebenarnya kurang oke. Okay. Makasih. Baik, 6339160 kembali saya buka untuk Anda. Halo, selamat siang Pak Sersan. Ya, selamat siang Pak Ibu Sugiyati ya. Begini Bu, kalau saya kita bukan orang partai ya, kita sih maunya pemimpin yang amanah saja, yang baik, yang tingkat resistensinya kecil. Nah, kalau saya kok pilih Pak Jokowi, nah, wakilnya yang bersih-bersih aja, yang bisa membantu beliau, misalnya kayak Pak Mahfud MD, atau kalau militer ya Pak yang Syariah Budi. Karena satu, karena saya sebagai rakyat kecil dan kita mulai dari nol juga dulunya, kita memberi kesempatan kepada Pak Jokowi yang dari rakyat kecil, PPSS naik ke atas supaya memberikan dampak psikologis kepada rakyat Indonesia bahwa seseorang kalau mau berjuang dari nol dengan baik-baik pun bisa untuk mencapai pun ke atas begitu. Oke. Lalu kedua Mbak, kalau kayak pasangan Prabowo Ical ini, wah seru itu, sama-sama anu negatif sama negatif ketemu negatif kan jadinya positif, ngeri. Kita bisa kayak Somalia. Satunya kalau yang Pak Ical kasusnya dua-duanya punya masalah, pasti akur karena dua-duanya punya masalah. Pak Icalnya punya masalah Lapindo. Wah nanti APBN buat bayarin Lapindo semua. Baik, kita lu Pak Ical. Ya, yang pasti-pasti aja deh. Pak Jokowi udah jelas baru 2 tahun aja di Jakarta memimpin DKI. Sudah ada banyak perubahan, banyak sekali. Seharusnya orang Jabodetabek bisa melihat itu. Jadi, apa ya, gak usah lagi yang lain-lain lah, dia aja lah. Makasih. Terima kasih Pak Richard, Pak Hendra. Ya. Silakan Pak. Ya, opini saya sih lebih baik Jokowi aja ya. Karena kalau Prabowo bukannya gak bagus-bagus juga, cuman kelihatannya dalam kampanye itu mereka itu buang-buangin uang gitu ya. Apalagi Abu Rizal gitu, kasus Lapindo nanti semuanya tuh masalah sekali lah ya. Lebih baik kita ambil yang baru aja gitu. Terima kasih. Baik. Pak Surya di penelpon terakhir, selamat siang. Iya, iya. Silakan Pak. Ya, mungkin kalau masyarakat mungkin Jokowi ya memang prestasinya belum terlalu banyak. Tapi kan kita melihat sini kan lah. Kalau yang lain-lain ada dosa masalah, dosa masa sekarang masih selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suryadi.